Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa amma al-ya'u fadakunu alamatan linnasbi fit tathniyati wal jam' ya, sebagai pengganti fathah tanda nasab, pengganti fathah pada al-muthanna dan al-jam' al-jam' yang dimaksud إن الموضع الثاني جمع المذكر السالم جمع المصدر جمع مذكر سالم وقد تقدم تعريفه أيضا juga sudah lewat definisinya ya جمع untuk المذكر نعم dan سالم artinya selamat dari taksir tagyir perubahan struktur dari mufradnya. Naam. Tetapi dengan ziyadah. Dengan ziyadah sudah telah lewat. Naam, ziyadahnya di sini untuk tanda nasab yaitu alif. Ziyadahnya adalah apa? Ziyadahnya adalah al. Hah? La, untuk tanda nasab ini sekarang itu ziyadahnya al ya dan an annun. Naam. طيب نحو حذرت المسلمين من تقليد أعدائهم حذرت وأكو memberi peringatan kepada kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin ya bahayanya ya yani dari taklid musuh-musuh mereka, min taklidi adaihim, dari taklid membebek ya kepada musuh-musuh mereka. Naam, itu tidak boleh. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la tattakhidul kafirina awliya'a, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali, yani memberikan loyalitas kepada mereka, jadikan sebagai kawan. Nah, saling menolong. Baik. Fakullu minal muslimina wal kafirina, maka masing-masing dari al-muslimin, al-kafirin, mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Al-ya' al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha, huruf sebelumnya di kasrah, huruf setelahnya di fathah, yaitu an-nun, ni'abatan 'anil fathah, li'annahu jam'u mudzakkarin salim, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wan-nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Tayyib, al-i'rab حذرت المسلمين من تقليد أعدائهم. عندما yang belum, siapa yang belum, coba angkat tangan yang sudah. Nah, berarti berurutan aja. Farid. Fadhal. Nanti berurutan aja gini. Yang sudah nanti dilewati. Baik. Hadar. Baik. Yang madi mani ala sukun. Lid. Lid tusawif dan rafi'in mutaharid. Wata. Baik. Wata'u. طيب ضمير متصل مبني على ضمير في محل رفع فاعل المسلمين yang lengkap alamat nasbihi al ya'u yang barusan kita pelajari أيوة. المقصود ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة. طيب لأنه طيب والنون نعم من لا محل من الإعراب. طيب تقليدي طيب لأنه اسم المفرد. طيب وهو مضاف. طيب وهو مضاف والميم علامة جمع الذكور. طيب بقي شيء والجار والمجرور. والجار والمجرور متعلق بالفعل. نعم لا تتخذوا الكافرين أولياء. نعم ya tattakhidhu itu dari kata ittakhadha. Nah ittakhadha sama dengan yang baru kita lewati contoh di atas ya ja'alna li ahadihima jannatain. Jadi ingat ittakhadha ja'ala itu semua khawat lon lonna. Nah nanti akan datang babnya nanti tapi sudah antum pelajari pada kitab sebelumnya. Nah yang menasab mubtada dan khobar ya menjadi apa menjadi maf'ul bil awal dan maf'ul bihi atsani. Naam salah satu akhwat dhanna yang kerjanya itu adalah ini tattakhidhu. Tayyib fadhil Muhammad sudah dibuka kuncinya. Mabniyun la nahiyah faqat faqat la nahiyah itu fungsi maknanya. La nahiyah fungsi makna, fungsi i'rabnya jazimah. Nah tayyib أولياء نعم di sini di Eropnya dicukupkan dengan lanahya. Nah karena lanahya mesti ya jazimah ya. Nah baik intahayna نيابة حذف النون عن الفتحة ya membuang nun pengganti dari fathah. Qala rahimahullah wa amma hafun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'ali khamsati allati raf'uha bithabatin nun. Adapun hafun nun, maka menjadi tanda nasab pada al-af'al al-khamsah allati raf'uha bithabatin nun, yang rafa'nya dengan thabat nun, dengan tetapnya nun padanya. Aqulu, ya, kata syarih hadahullah, aqul, aku berkata, yakunu hadfun nuni alamatan, hadfun nun menjadi tanda, ala nasbil kalimati, atas dinasobnya suatu kata, niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah, fi maudi'in wahidin, di satu tempat. Wa huwa, yaitu al-af'alul khamsatu allati turfa'u bithubutin nun, yang dirafa' dengan thubut an-nun. Al-musannif Ibnu Ajurrum mengatakan thabat an-nun, Asy-Syari mengatakan thubut an-nun, dua-duanya bisa. Jadi ada dua ibarah ungkapan, yaitu thabat an-nun dan thubut an-nun, dan dua-duanya ya bisa. Baik. Wa taqaddama annaha, dan telah lewat bahwasanya al-afal khamsa annaha dhamirha, ya, dhamirha kembali kepada al-af'al al-khamsa. Nah, annaha yani af'al khamsa adalah kullu fi'lin mudari'in. Al-af'al khamsa adalah setiap fi'il mudari', kullu fi'lin mudari'in, setiap fi'il mudari' ittasala bihi, bersambung dengannya aliful itsnain. Aliful itsnain yakni dhamirnya adalah aliful itsnain, nah, sebagai fa'ilnya. Au wawul jama'ati, atau bersambung dengannya wawul jama'ah, ini sebagai dhamirnya, wawul jama'ah dhamirnya sebagai fa'ilnya. Nah, au ya'ul mu'annathatil mukhatabah, ya'ul mu'annathatil mukhatabatu, atau bersambung dengannya ya'ul mu'annathatil mukhatabah, ini dhamirnya sebagai fa'ilnya. Naam, jadi afal khamsa fa'ilnya imma aliful itsnain, alif at-tathniyah, imma wawul jama'ah, imma ya al-mu'annath al-mukhatabah. Naam. Dan diakhiri dengan nun pada saat dirafa'. Naam. Nah, ketika dia di nasab, ya, maka nun itu dibuang, itulah hadfun nun, tanda nasabnya. Jelas? Tayyib. Fa mithalu mattasala bihi aliful itsnain, contoh yang bersambung dengan aliful itsnain, qauluk lan taktuba, wa qauluhu ta'ala an yablugha ashuddahuma. Wamithalu mattasala bihi wawul jama'ati qawluka, contoh yang bersambung dengannya wawul jama'ah, qawluk lan taktubu, wa qawluhu ta'ala lan yadurrullaha shay'a. Wamithalu mattasala bihi ya'ul mu'annathatil mukhatabatu qawluk lan taktubi. Nah, ya, lan taktuba, kalian berdua, ya, tidak akan menulis, gitu. an yablugha ashuddahuma, sampai keduanya mencapai ya usia yani sampai keduanya mulai ya, mulai dewasa kuat gitu. Nah, lan taktubu, kalian tidak akan menulis, lan yadurullaha syai'a, mereka tidak akan mudaratkan Allah sedikit pun, lan taktubi, engkau yakni wanita tidak akan menulis. Fa kullu fi'lin, maka setiap fi'il min hadhil af'ali, dari fi'il ini, mansubun bilan ya, dinasab dengan lan au an atau dengan an. Naam, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya hafun nuni niabatan anil fathati li'annahu min al af'ali al khamsah. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Baik, kita irab lengkap. Lan taktuba indama fi'lun mudari'un. Li'annahu ta'lilnya alamat nasbih hafun li'annahu min al-fa'il khamsa. Tayyib. Mabni ala sunfi mahrufin fa'il. Tayyib. An yablugha shuddahuma indama. Tadi banyak yang angkat. Fadlar. Lapa, kalau lagi semangat diperlombakan saja. Nah. Ah, kalau tidak ada yang mau, kembali ke gilirannya di sini. Fadlar. طيب أشد والهاء سوري ربني والها سلا طيب يعني نعم والميم العماد طيب والالف على التثنية طيب لن تكتبوا lan taktubu. Allah. Baik. Aywa. Wal waw. Wal alif. فارقة لا يضر الله شيئا. Teman, tolong. Kenapa antum tidak ikut berebut? Yes. Hah? Nah. أيوة لأنه لا يخص. طيب ألف نذري بلوم دي ربيع والألف بعد واو الجماعة هرس دي ربيع والألف ألف أفا نمعنى يعني ها لا تعرفها ألف ها ف فارقة نعم ألف تلاغ الجماعة بدا ألف الخمسة itu ألف فارقة نعم الله لفظ الجلالة طيب عارف أقول به طيب شيئا نعم ini مفعول مطلق ya طيب لن تكتبي لن تكتبي لن تكتبي الياس طيب dia kali kita tanya ha تفضل مبنيون طيب انتهينا من علامات النصب طيب الآن علامات الخفض تندى خفض يتو الجر قال ابن أجر الروم رحمه الله وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة untuk khaf untuk jar ada tiga tanda kasrah ya dan fathah aqulu kata syarih ada Allah aku berkata lamma antahal musannifu lamma yakni hina tatkala intaha selesai al musannifu ya penulis Ibnu Ajurrum minal kalami dari pembicaraan pembahasan ala atas alamatin nasbi tanda-tanda nasab akhada mulailah beliau al musannif mulailah akhada mulailah yatakallamu berbicara ala atas alamatil khawdi tanda-tanda khawf fadakara maka beliau menyebutkan annaha bahwasanya tanda-tanda khawf ثلاثu alamatin ada tiga tanda wahidatun minha asliyatun wahiyal kasratu salah satu dari tiga tanda itu adalah asli yaitu kasrah wathnatani naibatani anha inda adamiha dan dua dari tiga tanda itu adalah pengganti dari kasrah inda adamiha ketika kasrah tidak ada maka digantikan oleh dua tanda itu wahuma al-ya'u wal-fathatu ya famata wajatta maka kapan saja wajatta anda mendapatkan fil kalimati pada suatu kata alamatan ya suatu tanda min hadihil alamati dari tanda-tanda ini arafta anda mengetahui annaha mahfudhatun bahwasanya kalimah itu tak kata itu mahfudhatun ya di khaf karena ada tanda khaf padanya ya dia majrurah ya karena ada tanda jar padanya tayyib mawadi'ul kasrati tempat-tempat ya yang kasrah sebagai tanda khaf padanya qala المصنف رحمه الله فأما الكسرة نعم الفاء دي sini تفصيلية يا نعم تمرنجيكا الفاء تفصيلية Maka amma adapun al-kasratu fa takunu alamatan, menjadi tanda lil khafdi, untuk khafd, fi thalathati mawadi', pada tiga tempat. Fil ismil mufradil munsharifi, pada isim mufrad yang munsharif. Wa jam'i taksiril munsharifi, wa jam'il muannatsis salimi. Aqulu Aqulu al-kasratu hiya al-alamatu al-asliyatu lil-khafdi. Kasrah adalah tanda asli untuk khafd. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat. Walihada, oleh karena ini, bada'a biha memulai dengannya dengan kasrah, ya al-musannifu. Nah, al-musannif memulai dengannya karena itu adalah tanda asli. Begitu, ya. Wahia dan kasrah takunu menjadi alamatan, tanda ala khafdil kalimati, atas khafd satu kata, fi thalathati mawadi'a. Fi thalathati mawadi'a, pada tiga tempat. Al-awwalu, yang pertama, fil ismil mufradil munsharifi. Isim mufrad yang munsharif. Ay, yaitu, alladhi, makna al-munsharif, ay, alladhi yakbalu sorfa. Wa huwa at-tanwinu, yang menerima as-sarf, yaitu tanwin. As-sarf adalah tanwin. Jadi al-ism al-munsharif, al-munsharif artinya yang bisa menerima sarf, yaitu tanwin. Bisa menerima tanwin. Naam. Ya, antum sudah paham istilah ini. Ya, lawannya adalah ghairu munsharif. Mamnu min as-sarf. Naam, yang tidak menerima tanwin, yang terhalangi dari tanwin, itu lawannya. Baik. Sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja ya untuk mudzakkar. Ya. Nahwu sallamtu ala Khalidin, aku mengucapkan salam atas Khalid. Wa qoulihi ta'ala an auhayna ila rajul. Ya. Kami wahyukan kepada seorang pria. Au li mu'annath. Atau untuk mu'annath. Nahu aftartu ala tamratin. Aku telah berbuka ala tamratin. Ya, dengan sebiji kurma. Wa qawlihi ta'ala fi jannatin aliyah. Dalam jannah yang tinggi, di surga yang tinggi. Fa kullun min, maka masing-masing dari Khalidin wa rajulin wa tamratin wa jannatin, ismu mufradin. Ya, itu adalah isim mufrad. Mahfud. Makhfud, ya, majrur. Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuknya huruf khaf atasnya. Wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri. Tanda khaf, tanda jarnya adalah kasra al-dhahira ala akhiri. Wahia asma'un munsharifatun, dan isim-isim itu adalah tergolong isim-isim munsharifah. Nah, liwujudit tanwini fi akhiriha, karena adanya tanwin di ujungnya, sehingga termasuk isim munsharif. Naam. Wa quyyidal ismul mufradu bil munsharif. Naam. Wa quyyidal ismul mufradu bil munsharif, isim mufrad ditakyid dengan al munsharif. yakni dibatasi, ya, diikat dengan istilah al-munsharif, li'anna ghayra al-munsharifi, karena selain al-munsharif, yukhfadu dikhaf bil fathati dengan fathah. Nahu marartu bi ahmada. Contohnya marartu bi ahmada, bukan bi ahmadi. Ya. Baik, ahmada di sini majrur makhfud bil ba harfu jar, tetapi tanda khaf, tanda jarnya adalah al fathah, bukan al kasrah. Naam, karena dia ghair munsharif. Kama sayati insyaallah. Baik. Iya. Ini bacanya dia dibuat na'ab man'ud ya. Al-ismul mufrad, berarti ismun mufradun. Na'am. فكل من خالد ورجل وتمرة وجنة اسم مفرد مخفوض. يا كلمة يا تسيد فكل ما سيد خالد رجل تمرة وجنة اسم مفرد. نعم اسم مفرد مخفوض تنسترسنا دلي. ini penjelasan tentang اسم مفرد dengan takyid munsharif, ya. Jadi kasrah sebagai tanda khauf pada isim mufrad yang munsharif. Nah, ada pun ghairu munsharif, tanda khaufnya apa tadi? Fathah. Nah, kita i'rab dulu ya contoh-contohnya ya. Salam doa ala Khalidin. Nah, langsung aja ya, percepat. Nah. Ada mabniun. Baik. Khalid. Nah. Wal jar wal majrur ta'alliqun bil fi'li an awhayna ila rajul. Ibrahim, ta'arabta qablu? Sudah mengi'rab sebenarnya? Pernah? Belum? Hah? Qabla. Naam, jadi an harfu nasbin wa masdar wa istiqbal. Tayyib. Harfu masdar wa nasb istiqbal. Tayyib, kemudian awha fi'lun mabni 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'il mutaharrik. Tayyib. Wa huwa na. La mahalla. La mahalla min al-i'rab. Tayyib. Rajul. Wal jar majrur. Naam. Tayyib. Aftartu 'ala tamratin, i'rabnya sama dengan sallamtu 'ala Khalidin. Ya. Naam. Fi jannatin 'aliyah. Thank you. na'tun li jannah. Na'am. Oh, na'tul majrur majrur mithlu. Tayyib. Na'am. Ya, itu i'rabnya. Kemudian di sini jar majrur ini ta'alluqnya dengan apa? Di sini dijelaskan wal jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar tsani li wujuh. Terkaitnya dengan sesuatu yang mahdhuf yang merupakan khabar kedua dari wujuh min qouli ta'ala dari firman Allah ta'ala wujuhu yawma idzin na'imah. Baik. الموضع الثاني tempat yang kedua jam'u taksiril munsharif. Jam'u taksiril munsharif. Ya, jam'u taksir al munsharif. Waqad taqaddama ma'na al munsharif, sudah lewat makna al munsharif, jam'u taksir juga ya. Sawa'un kana li mudzakkar, sama saja ya. Untuk mudzakkar, apakah untuk mudzakkar nahwu tasaddaqtu ala rijalin salihin, aku bersedekah atas pria-pria yang saleh. Wa qawlihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha, atau atas kalbu-kalbu itu, hati-hati itu ada gembok-gemboknya sehingga tidak bisa menerima, tidak bisa masuk kebenaran nasihat. Naam. Au li mu'annatin, atau untuk awil mu'annat. Naam. Awil mu'annati, atau untuk mu'annat. Nahu marortu bihunudin, aku telah melewati hindun-hindun. Wa qawlihi ta'ala wa zawwajnahum bihurin in. Ya. Kami pasangkan mereka dengan bidadari. Naam. Fakullun min rijalin wa qulubin hunudin wa hurin jam'u taksirin. Ya, jam'u taksir makhfud. Makhfudun majrur. Nah. Lidukhuli harfil khafdi, harfil jarri alaihi. Wa alamatu khafdil kasratu dhahiratu ala akhiri. Wahia asma'un munsharifatun liwujudit tanwini fi akhiriha. Baik. Ah, wa qayyadahu aidan, dan al-musannif mentakyid, yani mengikat membatasinya juga dengan al-munsharif, yang kata al-munsharif li anna ghairal munsharifi, karena yang tidak munsharif yukhfadu bil fathati, dikhaf dengan fathah. Nahu marartu bi masajida. Ya, masajida majrur makhfud bil ba wa alamatu jarrihi al-fathah. Naam. Bukan al-kasrah. Ya. Karena ghair munsharif. Kama sayati insyaAllah ta'ala. Fayyib. Tasaddaqtu ala rijalin salihina. Ha. Terahman. Irabnya. Tasaddaq. Fi'lun. Fayyib. Wattau fa'il ala rijalin rijalin isim yang dimasuki oleh ala rijal, liannahu jam' taksir rijal, ya, ta'limnya liannahu jam' taksir, ini yang menjadi syahid, ya, liannahu jam' taksir al-mun munsharif. Baik, salihina sifatun na'atun li rijalin, wa na'atu majrur majrur misluhu, wa alamatu jarrihi. لأنه جمع لكم. طيب. والنون. طيب. أم على قلوب أقفالها. Hamzah. خبر مقدم طيب أقفال والها مضاف إليه طيب مبني على مبني على السكون في محلي جر جر بالمضاف طيب مررت بهنود ini gampang ya sudah fi'il fa'il ya kan kemudian harfu jar majrur bil ba jar majrur mutaalli bil fi'il begitu singkatnya ya nah zawajna bihuril 'ain ini aja عاطفة طيب طيب نا طيب الجار مجرور بحور متعلق في محل والجار مجرور في محل نصب محول به ثاني نعم زوج ترمسو فعل يم مناصب وفي فعل يم مناصب دوا مفعول نعم في إليا مناصب دوا مفعول طيب هي seperti misalkan zawajahu bintahu zawajahu ukhtahu nah dia menikahkannya dengan putrinya atau dengan saudaranya tapi di sini maful bisaninya adalah jar majrur yaitu bihur. Mafil bi awalnya adalah alha bihur jar majrur fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Gitu. Baik. Entah ini. Tersisa al-mawdi'u tsalits nubqihi ila ad-dars al-ati. Naam, insyaallah barakallahu fikum. Tafadhalu, subhanallahi walhamdulillah.